أحكام المتقربين ولا سزي بلوم متقربين سودا سياب مروجة بلوم الثالث قال رحمه الله تعالى أحكام المتجانسين حكم المتجانسين jadi ada mutamatsilain demikian pula mutaqaribain dan yang ketiga al mutajanisain dua yang sejenis apa maksud dua yang sejenis ma humal mutajanisan apa yang dimaksud dengan mutajanisan humal harfanil ladzani yaitu kedua huruf ittahada yang keduanya bersatu sama-sama makhrajan dari sisi makhrajnya ya, dua huruf yang sama-sama kedua huruf tersebut satu makhraj wakhtalafa sifatan dan dua huruf tersebut berbeda sifatnya baik itu mutaja nisain jadi sejenisnya dalam makhrajnya saja. Ya, adapun dari segi sifat tidak sejenis. Pengertian mutaja nisan dua huruf yang keduanya satu makhraj berbeda sifat. Dan ini tentunya untuk membedakan poin terakhir. Ketika kita dihadapkan kepada dua huruf atau lebih yang makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, maka untuk membedakannya itu dengan sifat. Maka sifatnya otomatis berbeda. Tanya. Qala ila kam kismin yanqasimul mutajanisan wa ma hukmu kulli kismin ila kam kismin takdirnya ila kam min kismin ya, dibuang minnya dan ini banyak ya, dan terkadang pula ditambahkan tayyib terbagi menjadi berapa bagian yang qasimul mutajanisan dari pembagian mutajanisan wa ma hukmu kulli kismin dan apa hukum dari setiap bagian tersebut. Qala yanqasimul mutajanisan ila thalathati aqsam. Al mutajanisan terbagi menjadi tiga bagian pula seperti mutamatsilan demikian pula mutaqariban. Awalan yang pertama saghir. Yang pertama yaitu al mutajanisain as-saghir. Mutajanisain saghir. Apa makna Al-mutajanisain shaghir? Apa maknanya? Siapa yang ingat? Karena sama dengan makna di mutamatsilain. Di sana ada shaghir. Demikian pula di mutaqaribain ada shaghir. Apa makna shaghir dalam istilah idgham di sini? Siapa yang ingat makna shaghir? Karena beliau enggak sebutan lagi di sini definisi shaghir. Karena sudah kita lalui di mutamatsilain demikian pula di mutajanisain. Makna shaghir. Demikian pula makna kabir. Demikian pula makna mutlaq. Ketiga pembagian ini maknanya sama. Cuma nanti hurufnya berbeda. Dari segi maknanya sama. Siapa yang ingat? Makna shaghir. Bu Faisal, ingat makna shaghir? Shaghir di sini bukan shaghir dari sulughah, shaghirun kecil. Apa? Enggak. Ada beda istilah. Ingat makna shaghir. Tunjuk di situ siapa yang kira-kira bisa bantu bulu tuh ya katanya. Terus terus bagaimana kondisinya? Baik-baik saja. Bertemu dua huruf di situ. Poin yang terakhir ini kurang kurang tepat. Yang terakhirnya. Siapa lagi yang bisa bantu di situ? Pilih saja, jangan suka. Enggak ada, cuma berdua. Ada yang kelihatan di luar situ? Tanya Abu Zubair. Mana Sogir? Taqoroba makhrajan la sifatan. Itu mutaqoribain. Mutaqoribain ada tiga. Taqoroba makhrajan wa sifatan. Taqoroba makhrajan la sifatan. Taqoroba sifatan la makhrajan. Ini makna sogirnya sekarang. Ada lagi yang belum? Abu Zubair. Siapa yang belum? Yang mau bantu? Abu? Oh, Abu Alif. Ini barisan depan. Belum. Antum? Abu siapa? Abu Asnan. Oh, belum. Akhi Hasanan, fadhal. Belum. Abu Siddiq. Abu Lutwan. Terus? Makhrajnya? Oh, renggang itu, gak ada kesamaan, makhraj tidak sama, sifat tidak sama. Ada yang belum ditanya? Samping Abu Hudzaifah, Abu siapa? Abu Sufyan. Sufyan atau Abu Sufyan? Abu Sufyan. Apa makna sogir? Artinya tayyib ahsan itu makna saghir ayakun al-harful awal sakinan wa thani mutaharrika itiqa'u al-harfain al-awal sakin wa thani mutaharrik. Makna saghir di sini yaitu bertemunya dua huruf. Iya betul, bertemu dua huruf. Cuma apa? Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu makna sogir. Dan akan dibahas di sini. Ya, bahwasanya al-mutajanisain sogir ya, seperti itu tadi kondisinya. Berarti pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Wa hukmuhu, hukumnya. Ya, berarti di sini bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Sifatnya berbeda. Ya, jadi tadi antum dari definisi tinggal menambahkan bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Itu makna sogir. Mutajanisain sogir. Maka hukumnya wujubul idghami, wajib untuk diidghamkan. Wajib untuk diidghamkan. Inda Hafsin. Ya, menurut qiraah kita Hafs. An Asim. Dan itu pun yang wajib diidghamkan ketika bertemunya mutajanisain shaghir yang sama makhrajnya, sifatnya berbeda, yaitu fil hurufil atiyati faqat, pada huruf-huruf di bawah ini saja. Ya, menunjukkan apa? Terbatas. Tidak semua yang berbeda, yang sama makhrajnya, berbeda sifatnya itu harus diidghamkan, tidak. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang sama makhraj ini banyak. Berbeda sifatnya, sama makhraj berbeda sifat banyak. Tetapi yang wajib idgham dalam qiraah hafiz cuma ada 7 pasang saja. Ya. Cuma ada 7 pasang saja. Ya, sehingga ada 14 huruf karena 7 pasang. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Wahia di antaranya yang pertama yaitu ad-dalu fit ta. Dal sukun menghadapi ta. Wujubul idgham inda Hafsin, wajib diidghamkan menurut Hafs, padahal dal itu aqwa minat ta, lebih kuat daripada ta. Dal itu lebih kuat daripada ta. Kenapa? Kita menilai lebih kuat dilihat dari sifat. Antum paparkan ke sifat-sifat yang sudah kita lalui, dari sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak memiliki lawan, maka akan didapati dal memiliki kategori kriteria sifat-sifat yang kuat dari jahr, syiddah dan yang lainnya dari sifat-sifat kuat yang mengalahkan ta. Tetapi ketika ada dalam kalimatul Quran, ya, kalimat dalam Al-Quran dal sukun bertemu dengan ta, wujubul idgham, wajib untuk diidghamkan, wajib untuk masuk secara kamil sempurna kepada ta. Ya, seperti dalam ayat di sini di surat Al-Ankabut, ya, ataupun di surat yang lainnya di surat Al-Baqarah, waqad tabayyana, ya, qad tabayyana, waqad tabayyana, waqad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Di sini antum lihat dal sukun menghadapi ta, sehingga diidghamkan secara kamil sempurna kepada ta. Wa qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya, tanpa diqalqalahkan. Tidak boleh untuk dibaca wa qad ta. Atau wa qad ta, tidak diidgham, tidak diqalqalahkan. Tapi harus satu nafas yaitu masuk ke ta, wa qad tabayyana. Ini yang pertama. Ya, kenapa? Karena dal dengan ta apanya yang sama? Sifatnya atau makhrajnya? Makhrajnya. Dari mana samanya? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Itu. Dal dengan ta, ya, bahkan ada 3 huruf yaitu dengan huruf apa? To, sama-sama dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, tetapi sifatnya berbeda, ya, sehingga termasuk mutajanisain. Karena mutajanisain yaitu 2 huruf yang satu makhraj tetapi berbeda sifat. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang pertama dulu. Subhanallah, alhamdulillah.